alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masuk sekarang ma'rifatu dinil Islam. Ya. Ma'rifatu dinil Islam kan? Nah. Agar kita kenal, setelah mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, supaya Islamnya enggak ikut-ikutan. Ya. Enggak boleh taklid dalam urusan akidah menurut pendapat yang rajih. Jadi enggak boleh taklid dalam urusan akidah. Ya, As-Safarini menyatakan enggak boleh taklid dalam urusan ma'rifatullah, dalam tauhid risalah. Demikian pula dalam rukun-rukun Islam yang lima dan semisalnya. Nah, ini pendapat yang banyak dipilih oleh kalangan para ulama. Ya, maka mengenal Islam dengan dalil-dalil secara global saja. Kalau secara terperinci bagi kalangan ahli ilmunya. Bagi kalangan ahli ilmunya. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ya, sabit. وأنت مطالب به لا بد أن تعرف هذا الدين والإسلام هو الدين جميع الرسول صلى الله عليه وسلم كل الرسول دينهم الإسلام كل من اتبع الرسول من الرسول فهم مسلم لله عز وجل منقاد له منقاد كنابه جدي منقاد منقاد له موحد له هذا الإسلام بمعناه العام إنه دين الرسول جميعا الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بمعناه هو apa tadi بمعناه العام العام العامي لا بمعناه بمعناه بمعنانya yang mana apa irabnya la nah tabi nah terus والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. Nah, terus, diterusin dibacanya di sini. Nah, siapa? Si ini Nugraha. Al-Maqala Al-Alif. Amma al-Islamu bimaknahu al-khasu. Al-khasu. Al-Khasu. Al-Khasu. Fahuwa alladhi ba'athallahu bihi nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ba'da bi'thatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. La dina illa dinuhu alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Wal-Islamu in hasara fi itiba'ihi. Fala yumkinu lil-Yahudi an yaqula ana muslimun wan nasrani aw in nasrani yaqulu wan nasrani aw in nasrani yaqulu ana muslimun ba'da bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yattabi'u fa islamu ba'da bi'satin nabi huwa ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا هو الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص Baik. Mana tadi dari atas ya? Ma'rifatul Islam. Ma'rifatul dinil Islam. Ya. Yaitu din ar-rasul. Islam adalah agamanya Rasul, bahwa dinullah, bahkan Islam itu adalah agama Allah. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah juga berfirman apa? Inna dina indallahi al-islam. Ya, kemudian Allah berfirman apa lagi? Wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbal min. Wa huwa bil akhirati minal khasirin. Intinya semua ayat-ayat tadi itu adalah ayat-ayat yang menerangkan bahwa Islam adalah agamanya Allah. Islam dengan makna umum dan dengan makna khusus. Kalau makna umum, semua agama yang mentauhidkan Allah, bahkan Musa alaihissalam beserta Bani Israel, mereka adalah muslimun di zamanihim, Nasrani yang mengikuti Isa di masa mereka, mereka adalah muslimun. Tapi kalau Islam makna khusus, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Siapapun dia mengklaim mengikuti tauhidnya Musa, Isa sekalipun dari Taurat atau Injil yang belum ditahrif, belum diselewengkan oleh para rahib-rahib sekalipun, maka kalau dia tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana akhi Musa hayyan," seandainya Nabi Musa, saudaraku hari ini masih hidup, "ma wasi'ahu illa tibai," dia tidak punya kelapangan kecuali mesti mengikuti diriku. Nah ini, apalagi kalau sekarang ada klaim Nabi Khidir masih hidup. Tidak, ini batil pendapatnya. Nabi Khidir sudah wafat. Karena kalau Nabi Khidir masih hidup, beliau mesti harus wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Keluar sholat Jumat, sholat berjamaah, ya di perang Badar mesti hadir. Nah, gak bisa kayak begitu. Di perang Badar mesti ikut. Ya. Karena Nabi SAW berdoa di perang Badar, "Ya Allah, kalau engkau biarkan pasukan ini kalah, ya Allah." Ini karena pasukan itu cuma itu-itunya yang berangkat ke Badar. Ditinggal di Madinah, orang tua, anak kecil, wanita, yang mereka orang-orang lemah. Kalau di Badar habis, maka yang di Madinah pun akan habis. Makanya Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, kalau engkau kalahkan pasukan ini, ya Allah, ya innaka la tu'bad, engkau tidak akan disembah lagi, ya Allah." Tidak ada yang lagi yang menyembah Allah satupun. Artinya apa? Kalau di situ ada Khidir, Khidir masih menyembah Allah, enggak mungkin. Berarti ucapan Nabi yang salah. Loh, kok ucapan Nabi yang salah? Tidak, ucapan mereka yang salah yang menyatakan Khidir masih hidup. Paham enggak sini? Ya. Ikut syariat Nabi wajib. Kalau enggak Khidir, kafir. Dan enggak mungkin kita katakan Khidir kafir. Khidir Allah sifati di Al-Qur'an, di orang yang berilmu. Bahkan yang lebih berilmu terkadang dari satu sisi dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Khidir sudah wafat. Kalau Khidir masih hidup, dia mesti menjalankan syariat. Sholat Jumat, sholat Id, sholat berjamaah. Dan dia mesti hadir dalam berbagai jihad. Nah ini, paham ya? Maka batil ya, kalau ada anggapan orang-orang yang bersemedi di gua. Udah gak berlaku lagi Rasulullah SAW. Ya, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Enggak ada lagi. Itu sebelum diangkat jadi nabi. Setelah diutus jadi nabi, enggak balik lagi ke situ. Ketika Fathul Mekah, Rasulullah ada enggak? Ya, napak tilas lagi ke tempat beliau lagi di Gua Hira. Hah, ke situ lagi. Enggak ada, dilupakan udah. Yunsa, udah dilupakan. Karena itu momen-momen seperti itu bukanlah momen-momen yang dilestarikan untuk dijadikan bahan ibadah. Setelah diutusnya nabi, diangkat jadi nabi, apalagi diangkat jadi rasul, udah. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakaffir wa thiyabaka fatahhir war rujja fahjur. Udah dakwah langsung. Dakwah. Jangankan turun ayat jadi rasul beliau, turun ayat jadi nabi, ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi mengatakan, "Ma nabi qari, ma nabi qari." Habis itu pulang ke Khadijah, enggak balik lagi. Enggak balik lagi ke Gua Hira. Fathul Mekah enggak balik lagi ke situ. Maka keliru. Dan saya menganggap sanadnya terputus atau palsu atau enggak ada keterangan yang jelas, terkait kisah tentang wali, siapa dulu namanya yang bermeditasi di pinggir kali 40 hari? Sunan Kalijogo. Saya enggak percaya sedikit pun. Kenapa? Kalau antum percaya berarti antum menuduh Sunan Kalijogo itu sesat. 40 hari enggak sholat, 40 hari enggak apa? Enggak melaksanakan sholat, enggak melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, ini enggak mungkin. Enggak wudu, enggak apa. Dia 40 hari begitu aja. Palsu itu. Ya. Sedangkan kita diperintahkan minimal sepekan sekali mandi. Mandi sepekan sekali. Mandi. Oh, si kais jadi dalil. Oh, berarti boleh sepekan sekali ya. Besok-besok saya sepekan sekali aja dah. Nah. Jorok. Nah. Sesuai kebutuhan. Ya. Kalau badan gak enak, mandi. Bau. Tayyib barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Alladzi amara bihi ibadahu. Ini yang Allah perintahkan kepada para hamba-hambanya. Ya Allah perintahkan kepada kita untuk berislam. Allah perintahkan kepada kita bukan hanya berislam. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam ke dalam, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Ini memang ini yang diinginkan. Allah menginginkan kita bertakwa dengan takwa sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, sebenarnya takwa. Allah perintahkan kita beriman. Setelah Allah panggil kita, Allah perintahkan kita beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Ya, berimanlah kalian. Suruh takwa, takwa lagi. Ya, suruh takwa, takwa beneran lagi. Islam, Islam beneran lagi. Beriman, beriman beneran lagi. Walladzi amaraka bittiba'i wa anta mutalabun bihi. Yang Allah perintahkan kepada Anda untuk mengikutinya dan Anda di sini berarti Anda dituntut untuk melaksanakannya. La budda an ta'rifa hadza din, maka Anda mesti mengenal agama ini. Jangan sampai kita tumbuh dalam Islam enggak tahu Islam itu apa. Ya. Sudah berkarat-karat puluhan tahun hidup di dunia, 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun. Rukun iman enggak tahu. Rukun Islam enggak ngerti. Apa makna la ilaha illallah? Enggak pernah. Ya, enggak pernah terpikirkan ngebahas itu. Subhanallah. Belum ditanya rukun salat. Syarat sah sholat, rukun wudu, gak ngerti. Ini semuanya udah berpaling, sengaja berpaling. Majelis kajian tersiar, tablik akbar tersiar, media sosial penuh diakses informasi Islam di YouTube, di Google cari. Gak punya kuota di masjid antum ada pengajian, ada khutbah Jumat dengerin. Tetangga antum ada yang ke masjid, tanya sama dia pas Allah ala zikirin kuntum la ta'alamun. Enggak kenal Islam. Hidup di era globalisasi begini, akses Islam mudah kayak begini, beramal-beramal kekufuran, minta diudzur. Wana ma'zur, diudzur. Antum iya. Antum ini justru, Anda ini justru terjatuh ke dalam pembatal Islam yang berikutnya. Sudah dia terjatuh ke dalam pembatal Islam, misalkan dia sedekah laut, dia gak peduli dia. Ada informasi Islam, ada pengajian, ada YouTube. Giliran ada yang menyanggah, ada yang membantah, dia sanggah balik. Wah ini mah Wahabi, kata dia. Ini gak boleh ini syirik. Kamu ini gak ngerti budaya, kearifan budaya lokal. Giliran ada yang ngasih hujah, ya disanggah sama dia, ya, disanggah sama dia. Udah dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik, ya dia pun terjatuh lagi ke perbuatan Islam yang ke-10 yang disebutkan di Nawakidul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu apa? Al-i'rad, berpaling dari agama, berpaling dari agama, gak mau belajar, gak mau beramal, maka kufur. Dan Allah sebut dia sebagai orang yang paling zalim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Siapa orang yang paling zalim setelah diberikan peringatan kepada dia ayat-ayat Allah, kemudian dia malah berpaling. Wah, dasar Wahabi, kata dia. Dasar Wahabi. Minta diuzur. Ada syubhat di kepala saya. Abu Jahal juga ada syubhat di kepalanya. Kasih saya uzur dong, ada syubhat di kepala saya. Abu Jahal juga ada syubhat di kepala. Karena sebab syubhat itulah Abu Jahal kafir. Sama kayak Anda juga. Gitu. Walaupun di sebagian ayat mending Abu Jahal daripada dia. Abu Jahal maksudnya keumuman musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy termasuk Abu Jahal syirik kepada Allah di saat lapang, di saat genting kembali kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Kalau mereka itu syiriknya itu lapang genting. Susah gembira. Panen gagal panen. Kering kerontang musim hujan, musim banjir, cerah, syirik terus. Syirik terus. Kalau Abu Jahal CS, enggak. Bahkan di Perang Badar Abu Jahal berdoa kepada Allah. Agar Rasulullah dan para sahabat dikalahkan. Kurang ajar. Ini kurang ajar, ini disebutinnya. Di kitab-kitab sirah diantaranya yang paling mudah kita akses di Rahiqul Maktum. Oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Ya Rahimallah. Ini. Kurang ajar berdoa. Artinya apa? Dia beribadah. Dia beribadah. Dan dia lebih paham makna la ilaha illallah. Kalau yang ini ngucap doang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kiri kanan, godek kiri, godek kanan. La ilaha illallah. Ngucap dengan huruf. Tapi gak ngerti makna. Abu Jahal CS ngerti. Diajak la ilallah innahum idza qila lahum innahum kanu idza qila lahum la ilallah yastakbiru. Apa kata dia? A inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kita dengan mengucapkan la ilallah mesti meninggalkan peribadatan kita kepada berhala-berhala kita karena tukang syair yang gila ini? Apa mereka tertawa mereka lagi? Aja'alal alihata ilahan wahidan. Inna hadza la syai'un ujab. Kalau kita mengucap la ilaha illallah, kita mesti meninggalkan Tuhan kita yang banyak-banyak ini. Di samping mereka beribadah pada Allah, mereka beribadah pada Allah. Bahkan mereka klaim ibadah kepada berhala-berhala tadi adalah bagian dari beribadah pada Allah. Bahkan mereka enggak ngaku kalau itu beribadah kepada selain Allah, ditujukan. Enggak, ini tujuannya untuk Allah. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulma. Sama yang ini juga demikian. Ya. Abu Jahal gak pernah meyakini berhala dia menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Gak ada. Sama kayak penggemar, pemuja Mbah Priok. Ditanya, apakah Mbah Priok yang menciptakan alam semesta? Gak ada. Allah, jangan syirik kamu, katanya. Wah, tapi dia memberikan ibadah kepada Mbah Priok. Pada sunan. Ini Islam apa kayak begini? Enggak ya, kenal Islam, enggak mau belajar. Ya, giliran diponis dibilang kufur, marah dibilang Wahabi mah dia. Di kepala saya ada syubhat, kasih udzur saya dong. Wah, masyaallah. Masyaallah. Ya. Rasulullah ditanya ya ikhwah, ya Rasulullah, bapak saya mati dalam keadaan musyrik, tapi dia bisilaturahmi, tapi dia haji, tapi dia umrah, disebutkan kebaikannya. Dia ibadah tapi beribadah pada berhala. Di mana bapak saya wahai Rasul? Bapakmu di neraka. Langsung begitu dia kaget. Rasul melihat perubahan mimik wajahnya. Langsung bilang, inna abaka wa abi finnar. Bapakmu dan bapak saya di neraka juga. Riwayat Muslim. Wahabi ini kalau begitu. Wahabi ini. Enak aja Wahabi. Itu stigma-stigma negatif yang dimunculkan ahlul batil untuk menepis ya, dakwah dengan Wahabi, radikalis, intoleran, ISIS, HTI. Apa hubungannya kita sama HTI? HTI aja kita bid'ah katanya. Antum yakin HTI itu bid'ah? Nah, mubtadi. Kok bisa kita digolongkan ke HTI? ISIS, kita berkata ISIS itu khawarij, khabis. Bengis-bengis Khawarij zaman ini ISIS. Kok bisa dibilang kita ISIS juga? Intoleran, subhanallah. Dia Natalan, kita enggak gangguin pakai petasan jangwe. Ya. Dibilang kita intoleran. Memang kepala mereka semua bau menyan. Mana lagi berikutnya? Labuda antari mahadat. Wal Islam huwa dinu jami'ir rusul. Maka Islam agama seluruh rasul. Kullu rusul, maka semua para rasul dinuhum al-Islam. Agama mereka adalah Islam. Ini bima'na al-am. Kalau maknanya umum, maka Nabi Musa beserta Bani Israel yang mereka notabene adalah Yahudi di masa itu, mereka muslimun fi zamanihim. Setelah diutusin Nabi, enggak ada lagi. Kata Nabi, ya, tidak ada yang la yasma'u bi Yahudiun wala Nasraniun, summa la yu'minu bi wa ma ursiltu bihi. Tidak ada yang mendengarku, Yahudi walaupun Nasrani juga tidak mendengarku, kemudian tidak beriman padaku dan beriman kepada apa yang aku bawa. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah penduduk neraka. Kata Nabi SAW, law kana Musa hayyan ma wasi'u illa tibai. Seandainya Musa masih hidup, tidak ada yang dapat melapangkan dia. Dia enggak punya pilihan kecuali mengikuti aku. Jadi di masa mereka, mereka muslim. Dan di masa mereka, ikhwah, di masa lampau, itu tidak ada keharusan untuk mengkerucut kepada satu nabi. Kenapa? Karena nabi-nabi terdahulu diutus hanya untuk kaum mereka saja. Nabi Musa, Bani Israel, Khidir, tempatnya lain. Lut, tempatnya lain. Ibrahim, tempatnya lain. Oleh karena itulah, sebelum diutusnya Nabi SAW, sebagian orang itu bertauhid di atas milahnya masing-masing. Ada yang milahnya Ibrahim, orang Arab. Orang Arab milahnya Ibrahim. Mereka berhaji, berumrah, tidak syirik. Ya, ini milahnya Ibrahim. Ya, dan ini ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW milah Ibrahim. Tidak pernah ikut-ikutan nyembah berhala. Ya, tidak pernah ikut-ikutan nyembah berhala. Nah, kemudian di masa Rasulullah SAW juga ada orang yang beriman dari kalangan Yahudi, Nasrani, semisal ya pamannya Khadijah, ya siapa namanya, hah, Mughirah bin Naufal, ya. Hah, Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah. Di agamanya ahlul kitab, dia mengetahui baca Taurat. Oh, itu Jibril yang datang kepada Musa, ya. Dikatakan oleh para ulama, dia ini sebagai orang yang beriman. Ya, sebagai orang yang beriman. Karena dia membenarkan dakwah Nabi. Ketika dia mengabarkan kamu akan diusir. Hah? Mereka akan mengusir saya? Iya. Nanti kalau saya masih muda, masih hidup, kamu diusir seperti itu, saya akan nolong kamu. Nah, dia beriman. Artinya apa? Ini dia berkiblat atau mengadopsi Musa. Yang Arab yang lain, yang bertauhid, Ibrahim. Ada yang ahlu kitabnya Nasrani. Kalau dahulu tidak mengkerucut kepada satu nabi, boleh masing-masing. Nah, pas di Rasulullah SAW diutus, semuanya wajib menyatu ke agama Rasul SAW. Nah, dan mereka nggak mau, nggak terima di situ. Dari kalangan Yahudi, ahlu kitab, mereka nggak terima. Kenapa kok orang Arab harusnya dari garis mereka, dari garis Ibrahim ke Ishak? Bukan dari garis Ibrahim, garisnya Ismail. Kalau Ismail Arab, kalau Ishak Bani Israel. Bani Israel yang ada di Syam, yang ada di Syam. Kemudian Exodus ke Mesir, kemudian Exodus lagi ke Syam. Nah, ini mereka hasad di situ. Karena Israel itu adalah Yakub, anak Ishak, cucu Ibrahim, bapaknya Yusuf. Mereka itu pengikut-pengikutnya Israel. Oleh karena itu, ya ikhwah, kalau antum mengecam ya Israel, harus ditafsir. Kalau secara umum negaranya, ya silahkan. Negara Israel. Tapi kalau disebut Israel, Israel keji, Israel itu harus dirinci dulu. Israel itu adalah Nabi Yakub. Oleh karena itulah Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali punya risalah khusus mengenai hukum tasmiyah daulah Israel, daulah Yahud bi Israel. Hukum penamaan negeri Yahudi itu dengan Israel. Israel kadang adalah Israel siapa? Yakub alaihissalam. Mana lagi? Fa kullu man ittaba'a rasulan minar rusul fa huwa muslimun. Maka setiap yang mengikuti rasul dari para rasul manapun, maka dia muslim. Munqadun lahu. Maka dia berarti taat kepada Allah. Dia muslim kepada Allah, taat kepada Allah. Muwahhidun lahu. Muwahhid, bertauhid. Ini muwahhid ini istilah syar'i ya, yang bertauhid, bukan yang muwahhid kayak ini Apip bin Printing, bukan. Kalau Apip ini muwahhid. Nah, itu yang menunggalkan dirinya untuk istrinya, itu lain lagi. Muwahhid, bukan muwahhid. Andika, apalagi bosnya muwahhid. Mana lagi tadi? Hadzal Islamu bima'nal 'am, ini Islam maknanya umum. Innahu dinu rusul jami'an. Ini agama rasul semua. Agama rasul semua satu. Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya'u ikhwah, dakwatuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Para anbiya itu bersaudara. Dakwah mereka satu. Namun ibunya aja yang beda-beda. Tapi bab agamanya mereka semua bersaudara. Ya, dan umumnya anbiya itu satu bapak. Siapa bapaknya? Ibrahim. Dan mengerucut lagi ke satu grandfather, kakek, yaitu Adam. Tapi dakwah para nabi itu sama semua. Ya, mau syariatnya seperti apa, dakwahnya sama. Semua dakwah tauhid. Maka semua pendakwah juga dakwahnya sama. Mau yang berprofesi sebagai spesialisasi tahsin Quran, fikih muamalat kontemporer, spesialisasi sirah, spesialisasi fikih, usul fikih, musholah, semuanya sama. Dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid. Itu semua sama. Jangan antum ya, bikin gap. Oh, ini ustaz ini fikih muamalat mulu. Kapan dakwah tauhid? Lah itu bagian dari dakwah tauhid. Ya, karena dengan seseorang menjauhkan diri dari riba itu adalah bentuk perrealisasian dari tauhid. Karena bentuk perwujudan perrealisasian dari tauhid bukan cuma menjauhi syirik akbar, syirik asghar, tapi juga menjauhi bid'ah dan dosa besar. Antum baca kitab tauhid. Antum baca kitab tauhid dari 66 bab itu semuanya memuat menjauhkan diri dari syirik akbar, asghar, maksiat juga. Ya, kenapa? Karena dengan maksiat iman turun. Berarti tauhid turun. Ya enggak? Kalau murjiah mau maksiat mau apa, yang penting manhaj saya kuat, itu murjiah. Enggak ada. Kalau maksiat manhajnya turunlah, imannya turun. Paham enggak sini? Kalau murjiah itu berpendapat maksiat tidak memudaratkan iman. Paham enggak? Nah, jadi ketika ada dai yang menyeru kepada pemurnian penghasilan itu yang halal, pemurnian yang halal, penghalal tidak terkontaminasi dengan yang haram atau syubhat, apalagi jelas-jelas riba, ini adalah bagian dari tauhid. Jangan diremehkan. Ya, hatta guru Quran tahsin, jangan dianggap oh ini bukan dakwah tauhid nih. Ya mungkin dia spesialisasinya di Quran, di fikih muamalah karena sudah memandang ada yang mendakwahkan tauhid. Dan di spesialisasi yang dia jalani kurang. Nah, dia di situ. Enggak apa-apa kalau antum nanti punya spesialisasi. Ya, dan semua thalabul ilmi mesti ada dia satu kekhususan yang dia memiliki kepiawaian atau nilai lebih di situ. Ya. Adapun ilmu-ilmu yang lain, dia tidak ada kewajiban menguasai semua. Kalau menguasai semua, antum jadi Syekhul Islam. Hah? Antum jadi Syekhul Islam. Ibn Taymiyah, ya. Imamnya Nahu. Imamnya Sorab. Imam Balaghah. Imamnya Mantik. Imamnya apalagi? Bahkan Kristologi. Imamnya Kristologi Ibn Taymiyah. Beliau membaca Injil, berdebat misionaris, mendebat pendeta. Habis mereka semua. Ibn Taymiyah, Imam Hadis, Imam Fikih. Oh, semua. Tafsir. Syekhul Islam. Nah, kalau kayak kita-kita gini, penuntut ilmu, coba yang dasar-dasar dari setiap funun, setiap cabang keilmuan kita kuasai dasarnya. Ya, kuasai dasarnya. Artinya apa? Ketika kita enggak begitu mendalami usul fikih, minimal waraqat dari awal sampai akhir kita ngerti. Kalau ada orang nyodorin matan warokot, jelasin ke saya, kita bisa insya Allah jelasinnya. Nah itu. Tapi kalau di atas-atasnya lagi kita gak paham, nah itu mungkin karena bukan spesialisasi kita. Mustalah hadis, antum mungkin spesialisasinya ya di fikih nikah, mungkin kayak Andika misalnya. Kayak Andika fikih nikah, bab ta'adud. Nah, daripada saya bilang bab cerai, mendingan bab ta'adud. Daripada bab tolak, mendingan bab ta'adud. Nah, Andika fikih nikah, fikih haji, ngerti dia. Nah, cuman kalau penuntut ilmu, wah gimana Andika, mustalah. Minimal dasar-dasar, baikunia antum kuasai. Nah, ketika disodorkan matan baikunia, ditanya apa, bisa jelasin sebatas itu udah cukup. Nah, paham gak sini? Taibar kalau fikir. Ini buat talabul ilmi. Ya, kan ini kan bukan yang kemarin kita bahas, ini fardu kifayah semua kan? Nah, kalau talabul ilmi sebaiknya demikian. Kalau bukan talabul ilmi, ya awam, ya silakan aja. Sebagaimana Arab Badui, sebagaimana Arab Badui, nggak ngerti apa-apa kecuali ngangon. Yang penting beriman, ya, yang penting berislam. Beriman pun juga akhirnya mereka diklarifikasi. Qalatil Arabu amanna, begitu di Al-Qur'an aja. Arab Badui berkata, kami telah beriman. Kulam tu'minu, katakan kepada mereka, kalian belum beriman benar. Ya. Lam yadkhulul iman fi qulubikum, belum masuk iman yang hakiki ke kalbu kalian. Tapi ucapkan apa? Aslamna, kami baru berislam. Nah, kalau masih awam, belum kan penuntut ilmu, enggak nguasai ilmu alat dan seterusnya, ya udah enggak wajib. Ya, enggak wajib. Enggak wajib apa? Enggak mesti mempelajari sebagaimana untuk pelajari mustalah, ya, usul fikih, kuaid fikih, ya. Nah, tapi kan tadi untuk penuntut ilmu. Baik. Hada huwal Islam bimana am? Mana lagi berikutnya? Fal Islam, maka Islam adalah al-Islamu lillahi bitauhid wal inqiyadullahu bita'ah wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Khulus maknanya sini baro'ah. Islam adalah istislam, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, ya, tunduk kepada Allah dalam bentuk ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini mesti tiga komponen ini terpenuhi semua. Mengesakan Allah dengan tauhid, ini asasnya. Kemudian amal, amal ini yaitu tunduk kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Gak bisa seperti orang kejawen, eling-eling aja, gak pernah sholat, eling-eling aja, gak pernah puasa. Nah, itu mereka bukan muslimun, murtadun, ya, yang gak pernah sholat seumur hidup, yang gak pernah puasa seumur hidup, mereka murtadun, bukan Islam. Bahkan mereka pun gak mengakui Islam, mereka adalah aliran kepercayaan katanya. Artinya apa? Ya percaya aja, kayak agnostik, percaya aja, ya percaya aja. Percaya adanya Tuhan yang maha kuasa. Ya, agamanya apa? Ya ini. Percaya. Dan ya, musibahnya di negeri kita direncanakan akan ditambahkan agama itu. Aliran kepercayaan. Musibahnya. Sudah ada ide demikian. Ya dan billah. Maka ini membuka peluang untuk orang-orang semakin bebas tidak mengamalkan agama. Ya. Ada ide, ada wacana demikian. Semoga Allah gagalkan wacana-wacana setan tersebut. Nah, berikutnya lagi mana? Ya, nah itu berikutnya baro'ah minasyirki wa ahlihi. Ini penting ini. Enggak ada Islam kecuali dengan baro'ah. Ya, baro' al-wala wal baro'. Loyalitas kepada mukminin, berlepas diri daripada kafirin. Dan bentuk ya, realisasian tauhid yang utama dan pertama adalah barok terhadap orang kafir. Mengkafirkan mereka, tidak memuji mereka, tidak memulai salam dengan mereka, tidak menghadiri perayaan mereka, tidak ada basa-basi ke mereka soal agama. Enggak ada. Harga mati, nah, ini baru bukan NKRI harga mati. NKRI harga mati batil, ya, batil. Enak aja harga mati NKRI. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup matiku untuk Allah, baru harga mati. Jihad fisabilillah harga mati. Mati kita jihad enggak apa-apa gitu kan. Bukan NKRI harga mati, jahiliyah enggak ada. Dan mau ikut-ikut orang-orang nasionalis. Dan nasionalis ini kata Syekh Ibn Bas, Syekh Al-Fauzan, nasionalis, kaum nasionalis itu murtadun. Kalau mereka demikian, ya cinta tanah air boleh, tapi gak boleh menjadikan tanah air sebagai puncak kecintaan melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Islam. Ya, antum cinta Allah yang pertama. Asyhadu hubbalillah, ini orang imannya, orang beriman. Asyhadu hubbalillah. Setelah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok yang paling dia cintai, melebihi kepada cintanya kepada keluarga, kedua orang tuanya dan manusia sekalipun. Terus di ayat yang atau di surat Taubah, qul in kana abaukum aw abnauhum, qul in kana abauhum wa abnauhum, qul in kana abaukum, ya abauhum apa abnauhum, At-Taubah, qul in kana abnauhum wa abnau, katakanlah jika anak-anak kalian, bapak-bapak kalian, abnauhum wa ashiratukum, wa azwajukum wa ashiratukum, semua sampai itu ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah Rasulnya, jihad fisabilillah, fatarabbasu, tunggu, Allah ancam tuh, Allah ancam, tunggu, tunggulah. Maka Islam mesti kita cintai yang terdepan, baru cerita cinta, cinta itu pada orang tua, pada anak, pada istri pertama, istri kedua, silakan, pada tanah air. Sabit cinta kepada kampungnya Ambon. Niko cinta kepada kampungnya apa, suku Polo-Polo. Hah? Tomahe, namanya susah amat. Tomahe, di mana itu? Dayak. Tomahe, suku apa itu? Polo-Polo kali. Polo-Polo-Polo. Suku apa itu Tomahe? Ya itu, cinta gak sama kampungnya? Cinta, cinta gak apa-apa. Ya, cinta sama Indonesia boleh. Besok kasih bendera sini lah. Biar kekinian. Ya cinta, gak apa-apa, kita cinta Indonesia boleh. Ya, tapi gak boleh menjadikan kecintaan terdepan itu terhadap Indonesia. Paham gak sini? Mustafa. Kalau Mustafa bujang, ya cinta sama orang tuanya. Sama kampung, kampungan itu apa? Wonogiri, cinta mau Wonogiri silakan dah. Ya, tapi jangan sandarin bagian dari iman ya. Gak ada itu, hubul watan minal iman itu hadisnya la asalahu. Ya, gak valid. Mana lagi tadi? Amal Islam, ya. Bimana al-khas, makna yang khusus apa? Bahwa alladhi ba'asallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam yang Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu ba'da bi'satir rasuli, karena setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dina illa, tidak ada lagi agama. Enggak ada lagi agama kecuali agama beliau alaihi salatu wasallam. Wal Islam in hasara fittibahi, maka Islam itu terbatas pada mengikuti beliau aja sallallahu alaihi wasallam. Fala yumkinu lil yahud an yaqul, maka enggak mungkin Yahudi mengatakan saya muslim atau Nasrani mengatakan saya muslim setelah bi'atsatin nabi, setelah diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa la yattabi'u, dalam keadaan dia Yahudi Nasrani ini enggak mengikuti nabi. Ya. Enggak mengikuti nabi. Makanya di salah satu pembatal keislaman yaitu seorang meyakini boleh keluar dari syariat rasul, maka dia kufur. Gak boleh kita ini keluar dari syariat rasul. Oh saya udah marifat, sudah hakikat. Kalau sunnah rasul itu untuk orang syariat. Kalau sudah hakikat, sudah makrifat, sudah wusul, sudah nyampe hakikat tertinggi, hakikat pakai dalil wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Oh, saya sudah yakin. Nah, padahal makna yakin adalah apa? Kematian. Di surah apa? Al-Mudassir ya. Masalakakum fi saqar qawlu lam nakum minal musallin wa lam nakun nutimul miskin. Hah? Mudassir. Bukan, yang yakin itu adalah kematian. Mudassir. Itu di surah Al-Hijr benar. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, yang ini tafsirnya di surah Mudassir. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nutimul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Kami dulu enggak salat ya. Enggak pernah kasih sedekah orang miskin. Selalu berkumpul dengan orang-orang yang suka gosip. Kami dulu enggak percaya hari kiamat sampai datang yakin. Ah, makan tuh yakin. Kalau dia bilang yakin itu I'm sure. Are you sure? Apa kamu yakin? Apa kamu mati? Masa begini? Nah, yakin itu beda dengan bahasa yakin yang kita, yang Allah inginkan yakin itu adalah keyakinan yang pasti datang. Kematian. Ya, kematian. Jadi batas akhir ibadah adalah apa? Mati. Kalau dia mati ya udah. Masa orang mati, wah jumatan nih, bangun. Gak mungkin. Orang mati ya, dia disolati lah. Nah, dia disolati, pas orang mati sudah bangun. Jumatan nih, bangunlah matinya. Nah, gak mungkin. Tapi barakallahu fikum. Nah, mereka mengklaim, oh kita ini udah hakikat, udah marifat. Karena kita sudah yakin. Loh, kalau kita sudah yakin, ya udah beribadah pada Allah. Dia malah memutus ibadah. Maka yang seperti ini kufur. Nah, dibantah habis oleh Syekhul Islam di Risalah Al-Ubudiyah. Ya, dengan penjelasan Syekh Shalih Fauzan mengenai klaim-klaim mereka ini. Sufi, ya. Mana lagi mereka? Ya. Fal Islam ba'da bi'tsatin nabi huwa tiba'uhu. Maka Islam setelah diutusnya nabi adalah mengikuti beliau. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Maka acuan seorang cinta kepada Allah, ikut Rasul. Ya, ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Bukan cuma itu, enggak diterusin ayatnya. Apalagi wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kalian. Maka mengikuti sunnah, ya, itu adalah menggugurkan dosa. Dicintai Allah. Enggak cuma klaim cinta Rasul, bikin lagu I love Rasul, cinta Rasul, rindu Rasul, bikin majelis, majelis Rasul. Tapi dalam aplikasi keseharian, amalan jauh. Malah sunnah Abu Jahal dia jalanin. Nah, yang kayak begini enggak termasuk. Hadza wal Islam bimana am wa bimanal khas. Nah, berikutnya wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dengan dalil-dalil. Ini udah dibaca belum? Dengan dalil-dalil. Nah, coba dibaca. Ya. Siapa? Si ini Ihsan. Suara kencengin Ihsan. Ihsan ini kalau baca pelan aja. Gila ngobrol suara kenceng. Oh, suaranya tuh. Oh, lo, lo, lo, lo. Amma aqwalul ulama'i fahiyya تشرب تشربه وتوضئه وتوضئه فقط كلام الله وكلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وقد يكون فيها أو في بعضهما بعدهما bukan بعدها بعدها kan بعدهما saya بعدها terus في بعدهما khata'un ya isim yakun wal adillatu laisa kalamal ulama wal adillatu laisa kalamal ulama innama al adillatu hiya al ayatu al qur'aniyatu wal hadithu an nabawiyatu bil adillah mengenal agama Islam dengan dalil ya, bukan dengan taklid tapi dengan dalil. Masya Allah, tadi sudah disebutkan ya, kata As-Safari ini gak boleh taklid dalam urusan ma'rifatullah, ma'rifatul risalah, rukun-rukun Islam gak boleh taklid. Orang yang taklid dalam urusan ini ya dikubur, dia merasakan akibatnya. Ha la adri sabaitu nasa yaqulu syai'an fakultuhu. Hahu kata Andika. Ya ditanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Karena keyakinan dia terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap Islam itu dibangun di atas ikut-ikutan, maka amalan dia seperti amalan kebanyakan orang banyak. Dan orang banyak bukan acuan kebenaran. Hanya orang jahiliyah yang berpendapat banyak mayoritas berarti benar. Syekh Muhammad bin Abdullah punya risalah namanya Masail Jahiliyah. Beliau menyebutkan di permasalahan jahiliyah tersebut diantaranya ialah orang jahiliyah menganggap kalau sedikit salah. Orang jahiliyah menganggap kalau banyak pasti benar. Justru yang banyak kebanyakan yang enggak benar. Ya, Allah berfirman wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini kata Syekh Shalih Fauzan ya, ketika memberikan ta'liq komentar terkait hal ini di Syarah Masail Jahiliyah. Ya, kita pernah bacakan di sini dulu sebelum kedatangan antum di tempat lain juga. Ya, selesai. Alhamdulillah. Dengan Syarah Syekh Fauzan. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Tapi bergembira akan banyaknya kaum muslimin, itu boleh. Ya, bergembira itu boleh akan banyaknya kaum muslimin. Gembira, alhamdulillah banyak orang yang beriman, boleh. Boleh enggak? Boleh. Alhamdulillah, banyak yang menerima kebenaran. Datang di kajian, banyak, bergembira di situ boleh. Cuman kalau berbangga, oh ini lihat kita banyak ini. Ai jahiliyah. Apalagi kalau dijadikan dalil. Ah, nih, kita ini benar nih. Tuh buktinya tuh, artis aja ngikut. Apa hubungannya kebenaran artis ngikut? Juhala kalau gue ngomong kayak begitu. Jahiliyah, dia terjatuh ke jahiliyah tuh akhirnya kan. Nah, ini keyakinan jahiliyah. Nih, tuh benar kan? Lihat tuh, enggak muat tuh Istiqlal, tuh enggak muat tuh parkiran. Berarti benar. Lah apa hubungannya benar enggaknya itu? Enggak boleh, tapi bergembira sebatas oh banyak kaum muslimin yang gabung, alhamdulillah boleh. Paham sini enggak? Alhamdulillah, boleh di sini ya bergembira di sini atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Punya apa itu? Nah ini bahkan diperintahkan fal yafrahu. Maka gembira. Tapi berikutnya mana lagi tadi? Ya, bil dalil la bitaklid, bukan dengan taklid. Ya. Nah, yang namanya dalil itu Quran, sunnah, itu ilmu. Ya, antum paham ya, rukun Islam apa sumber hukum Islam itu kalau dalam fikih yang disepakati tiga. Ya, yang khilaf tapi yang rajih tambah 1-4 qiyas. Tapi kalau sumber hukum akidah masdar talaki namanya. Sumber rujukan dalam akidah cuma tiga, Quran, sunnah, ijma. Ya. Kalau dalam fikih Quran, sunnah, ijma plus qiyas. Nah, qiyas ini diperselisihkan tapi ya, yang pendapat yang benar dia diterima dalam jumhur. Nah artinya apa? Semua ucapan selain yang empat ini jangan anggap sebagai dalil. Paham gak sini? Ya, ucapan imam madhab benar, imam madhab gak dianggap dalil. Apalagi ucapan ustad gitu. Ini jangan terbalik. Bawa-bawain kalam a'imah, bawain kalam-kalam a'imah. Tapi tujuannya untuk mencegah orang lain taklid kepada a'imah, kayak ustaz dia aja. Ini jahat ini. Apalagi gagal paham dalam memahami kalam a'imah yang melarang taklid. Imam Syafi'i menyatakan, "In sahal hadis fa huwa madhhabi, in raaitum qawli mukhalifan lima raaitum minal hadisi fadribul jidara al qawli al mukhalif al akhbara." Imam Syafi'i kan ngomong gitu. Jika ada hadis sahih itulah madhabku. Jika kalian melihat pendapatku keliru, bertentangan dengan hadis yang kalian riwayatkan, buanglah pendapatku ke tembok yang menyelisih hadis tersebut. Ini Syafi'i ucapkan untuk para mujtahid dari madhab Syafi'i. Makanya menafsirkan kalam Syafi'i lewat ulama-ulama kibar madhab Syafi'i. Mereka yang paling paham. Dijelaskan oleh Abu Syamah, dijelaskan oleh An-Nawawi, dijelaskan oleh ya, Taqiyuddin, dijelaskan oleh banyak ulama yang lainnya. Ini maksudnya seperti itu. Bukan buat antum, buat anak kita yang awam, kegeeran. Oh ini bawain kalam Syafi'i. Nih kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis sahih itulah madzhabku. Ini itu Syafi'i ngomong ke siapa? Ke kita, GR. Gak tahu diri, gak tahu malu, ngaca. Antum bukan mustahid madzhab Syafi'i. Ya, ngaca. Itu buat siapa? Ucapan Syafi'i itu kata An-Nawawi. Ya. Kata para ulama Syafi'iyah itu untuk ulama madzhab Syafi'i. Artinya yang mereka punya nazar, mereka punya bak keilmuan yang kuat. Makanya semisal Al-Imam An-Nawawi bisa lepas keluar dari pendapat imamnya sendiri Asy-Syafi'i. Contoh, Asy-Syafi'i berpendapat kalau puasa ya bersiwak itu sampai batasnya apa? Zuhur saja. Asar, zuhur dari zawal sampai berbuka masih siwakan makruh. Kata Nawawi, oh enggak. An-Nawawi keluar. Kenapa? An-Nawawi mujtahid madhab. Nah, ucapan Syafi'i, nah buat An-Nawawi. Kalau ucapan Syafi'i buat antum, siapa yang ngomong ulama kayak gitu? Nah, kalau ucapan Syafi'i buat ulama madhab Syafi'i, buat ulamanya, para ulama yang ngomong. Ucapan Syafi'i umum buat antum, siapa ulama yang ngomong kayak gitu? Nah, lebih ngerti siapa? Kegeeran. Mukanya itu ngaca tuh. Saya mustahid bukannya. Itu ngaca. Gak pernah ngaca sih. Bukan mustahid berarti. Kegeeran. Kegeeran berjamaah. Ya. Allah musta'an. Nah, jadi kalau ada pendapat selain dalam fikih bukan dari empat itu. Pendapatnya itu bukan Quran, bukan sunnah, bukan ijma, bukan qiyas. Ya udah, jangan anggap sebagai dalil. Ya. Oh, ini ijtihad ustaz saya, syekh saya, ijtihad ustaz antum. Ustaz antum mustahid? Oh, bukan. Maksudnya ngutip dari ulama yang lain. Oh. Ini fatwa ustaz saya. Siapa yang izin ustaz antum berfatwa? Oh enggak, maksudnya kutip fatwa lain. Oh ya. Nah, kita kasih tahu. Yang namanya ijtihad, ketika ada ijtihad lain, udah belajar usul kaidah fikih kan? Al-ijtihad la yaqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak batal dengan sebab adanya ijtihad yang lain. Ulama saya bolehin fotografi. Ulama, oh salah itu, yang benar ulama ijtihad yang ini. Ijtihad enggak batal dengan ijtihad. Oh, kamu ikut pemilu. Nih, empat proses saya nih, enggak boleh ikut pemilu. Ini yang rojeh. Wah, ila ijtihad la yan kudu bil ijtihad. Saling ngotot di sini, ini menunjukkan kebodohan terhadap ilmu-ilmu syar'i. Bukan menunjukkan kepintaran, menunjukkan kebodohan kalau ngotot dalam masalah ini. Al-ijtihad lain kudu bil ijtihad. Ini berarti sedang pamer saya ini, oh kamu mesti ikut ijtihad ulama saya. Dengan kata lain, saya sedang pamer saya ini bodoh. Saya ini enggak ngerti qaid fikih, saya enggak ngerti usul fikih. Nih, saya ini lagi pengumuman. Nah, itu lagi pengumuman. Iya benar. Lo kan antum ikut kemarin baca sendiri Al-Wajiz kan? Al-Ijtihad lain kudu bil ijtihad. Baca kemarin kan yang hari Ahad. Ingat enggak? Berapa pekan yang lalu. Nah, ini kalau kajian ilmu alat qaid fikih ya seperti itu, biar luwes. Biar kokoh plus luwes. Nah, itu ilmu alat. Biar kokoh plus luwes. Tahu enggak luwes? Ngerti enggak? Nah, apa bahasa polo-polo kalau luwes? Mudah. Hah? Iya benar. Enggak. Oh. Toleran, fleksibel mana ngerti polo-polo. Hah? Fleksibel. Oh, paham ya. Masyaallah. Ngerti. Atau ada pelajaran bahasa Inggris juga dulu di sana. Oh, masyaallah pernah hijrah di ke Jogja ya. Bisa bahasa Jawa juga dong? Hah? Enggak. Mana lagi tadi? Nah, ilmu alat itu bikin kokoh, bikin yakin, bikin mantap soal akidah, plus bikin fleksibel dalam ranah ijtihadiyah. Nah, itu. Nah. Nah, itu. Kalau enggak, ngaco, ngotot. Enggak boleh pokoknya pemilu. Nah, ini ada fatwa ulama, ijtihad ulama gimana? Pokoknya enggak rujih. Masya Allah. Ah, ini lagi pamer nih. Saya ini blow on loh. Ah, gitu. Itu lagi pamer itu. Ya. Jadi kalau masalah gini antum enggak perlu ya memaksakan orang lain. Namanya ijtihadiyah. Enggak ikut pemilu, monggo. Kasih argumen silakan. Ya, untuk saling berdebat silakan. Cuman jangan ada pengilzaman. Kamu mesti ikut yang ini. Enggak ada. Ucapan dia dan ucapan ulama dia maupun ucapan ulama kita itu tidak wahyu, bukan wahyu. Ya. Walaupun sama-sama mengklaim akrab ila shawab, al akrab ila shawab, ini yang paling dekat kepada kebenaran, sama-sama bukan wahyu. Jangan memposisikan seperti wahyu. Nah, kebanyakan salah di situ. Memposisikan seperti wahyu. Nah, ini keliru ini. Kelirunya itu karena kurangnya ya, kurangnya pengetahuan atau karena sudah tahu zalim. Zalim. Ingin memaksakan kehendak. Dan sifat manusia keluar dari rel sifat fitrah dia karena dua hal ini. Innahu kana dzaluman jahula. Yang Allah berfirman, wa aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyah minha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana dzaluman jahula. Allah sebutkan, Allah amanahkan agama ini, yang sebelumnya Allah amanahkan agama ini kepada langit, bumi, gunung, tapi mereka enggan menerimanya, merasa berat, namun dipikul oleh manusia, dan Allah sebutkan sifat manusia ini, yang menyebabkan manusia berkhianat terhadap amanah yang dipikulnya. Innahu kana zaluman jahulan. Zalum, jahul, sigoh, mubalaghah, artinya sangat bodoh, sangat zalim. Taibar kalafikum. Ibn Qayyim di Kafiyah Syafiyah menyatakan, udah jam segini ya, Abu Tamimah lagi ntar. Cukup dulu kan? Cukup dulu ya. Dan yang tadi sampai perkataan Ibnu Qayyim di Kafiyah Syafi'iyah, al ilmu qala Allah wa qala Rasuluh wa qala sahabatuhum ulul ilmi. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.